Sebab terbesar bertambahnya keimanan. Qala Allah Ta'ala, Syahidallahu annahu la ilaha illahu wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist. La ilaha illa huwal azizul hakim. Allah Subhanahu wa Ta'ala mempersaksikan bahwasanya tidak ada sembahan yang hak untuk disembah kecuali hanya Dia. Jadi Allah mempersaksikan hal ini tentang uluhiyah. Syahidallahu annahu la ilaha illahu. Allah bersaksi. Kemudian diikutkan persaksiannya wal malaika. Dan malaikat-malaikatnya juga mempersaksikan hal tersebut. Kemudian setelahnya siapa? Wa ulul ilmi, ahlul ilm. Qa'iman bil qist. La ilaha illa huwal azizul hakim. Lihat, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengikutkan persaksian ahlul ilm terhadap persaksiannya terhadap la ilaha illallah. Begitu mulianya, begitu tingginya kedudukan orang-orang yang berilmu. Namun perlu untuk senantiasa kita ingat, ketika disebutkan di dalam Al-Quran atau hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tentang ahlul ilm, mungkin yang diinginkan di situ adalah ilmu syariat. Ilmu tentang Al-Quran, ilmu tentang hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sesuai dengan pemahaman yang benar, pemahaman as-sahabah dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Wa qala ta'ala, Lakinir rasikhuna fil ilmi minhum wal mu'minun yu'minuna bima unzila ilayka wama unzila min qablik wal muqimina as-salata wal mu'tuna az-zakata wal mu'minuna billahi wal yawmil akhir ulaika sanu'tihim ajran azima. Akan tetapi orang-orang yang mendalam keilmuannya, ar-rasikhuna fil ilm, ilmu syariah, dari mereka dan orang-orang yang beriman. Mereka beriman terhadap apa yang diturunkan kepadamu dan apa yang diturunkan dari sebelum kamu, wahai Muhammad. Mereka menegakkan solat, menunaikan zakat, beriman kepada Allah dan hari akhir. Ulaika, mereka inilah. Sanu'tihim ajran azima. Kami akan berikan kepada mereka pahala yang sangat besar. Rasikhuna fil ilm. Orang-orang yang mendalam keilmuannya terhadap agama. Wa qala ta'ala, Qul aminu bihi aw la tu'minu, innal ladina utul ilma min qabli, idha yutla alayhim yakhiruna lil adqani sujjada, wa yakuluna subhana rabbina in kana wa'adu rabbina lamaf'ula, wa yakhiruna lil adqani yabakun, wa yaziduhum khushu'a. Katakan, wahai Muhammad, kalian beriman dengannya atau kalian tidak beriman? Sesungguhnya, orang-orang yang utul ilm, mempunyai ilmu, ilmu syariat, min qabl, dari sebelumnya, apabila dibacakan kepada mereka, yakni dibacakan ayat-ayat Allah, mereka akan tunduk, bersujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka berkata, Maha suci Rabb kami, in kana wa'du rabbina la maf'ula. Jika itu adalah janji Rabb kami, maka pasti akan terlaksana. Dan mereka tunduk, menangis, dan semakin bertambah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa yang memiliki sifat seperti ini? Utul ilm. Orang-orang yang berilmu. Wa qala ta'ala, wa liya'lama alladhina utul ilma annahu al-haqqu min rabbika. Dan supaya mengetahui orang-orang yang berilmu bahwasanya itu adalah kebenaran dari Rabb kamu. Fayu'minu bihi, maka dia pun beriman dengannya. Fatukhbita lahu qulubuhum wa innallaha lahadil ladina amanu ila siratim mustaqim. Semakin tunduk, semakin patuh hati-hati mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin beriman, dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memberi hidayah kepada orang-orang yang beriman kepada jalan yang lurus. Wa qala ta'ala, wa yarul ladina utul ilma alladhi unzila ilayka min rabbika huwal haqq wa yahdi ila siratil azizil hamid. Dan orang-orang yang berilmu melihat apa yang diturunkan kepadamu dari Rabbmu wahai Muhammad itu adalah kebenaran. Dan Allah Subhanahu wa taala memberi petunjuk kepada jalan yang mulia dan terpuji. Orang-orang yang berilmu. Innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama. Sungguhnya hanya saja yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala dari hamba-hambanya adalah al-ulama. Orang-orang yang berilmu. Dikatakan yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemuliaan. Dalam surah Al-Bayyinah, di akhir surah Al-Bayyinah ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang apa yang akan didapatkan surga yang dipenuhi dengan kenikmatan, Allah tutup ayat itu dengan dalika liman khasyya rabbah. Yang demikian itu adalah untuk orang-orang yang takut kepada Rabb-nya. Surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai dalam surah Al-Bayyinah. Diperuntukkan untuk orang-orang yang takut kepada Rabb-nya. Siapa yang takut kepada Rabb-nya? Sesuai dengan ayat ini, innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama. Orang-orang yang berilmu. Wa qala ta'ala yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat wallahu bima ta'amaluna khabir. Allah Subhanahu wa taala mengangkat orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang berilmu di atas beberapa derajat, dan Allah terhadap apa yang kamu perbuat Maha mengetahui. Ayat-ayat seluruhnya pujian. Tingginya kedudukan ahlul ilm, orang-orang yang punya ilmu terhadap syariat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya kata penulis hafizahullahu taala wa fis sahihain min hadithi Muawiyah radhiyallahu taala anhu annahu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Dalam as-sahihain riwayat Bukhari dan Muslim dari hadith Muawiyah radhiyallahu taala anhu, bahwasanya beliau berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang Allah Subhanahu wa taala inginkan dengannya kebaikan, Allah Subhanahu wa taala akan berikan padanya kefaqihan terhadap man. Wa fil musnadi wa ghairihi min hadis Abi Darda radhiyallahu taala anhu annahu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man salaka tariqan yatlubu fihi ilman salakallahu bihi tariqan min turuqil jannah wa innal malaika la tad'u ajnihataha li talibil ilmi ridam bima yasna wa innal alima la yastaghfiru lahu man fis samawati wa man fil ardi wal hitani fi jawfil ma wa inna fadlal alimi 'alal 'abidi ka fadlil qamari lailatal badri 'ala sa'iril kawakib wa innal ulama warasatul anbiya wa innal anbiya la yuwarrisu dinaran wala dirhaman innama warasul ilma faman akhadahu akhadha bihazzin wafir. Dalam hadis tadi Muawiyah disebutkan alamat tanda Allah menginginkan kepada seorang hamba kebaikan, dan disebutkan oleh ulama kita di situ kebaikannya umum, kebaikan di dunia dan di akhirat, Allah akan berikan kepadanya pemahaman terhadap agama. Ilmu itu harus dipelajari. Innamal ilmu bitta'allum. Kalau mau paham, bittafaqquh. Harus terus-menerus mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala. Kalau mau faqih terhadap agama. Maka orang yang berakal, yang bersungguh-sungguh menginginkan kebaikan di dunia dan di akhirat, dia tempuh sebab ini. Berusaha faqih di dalam agama. Kemudian dalam Al-Musnad dan yang selainnya dari hadis Abi Darda radhiyallahu taala anhu, bahwasanya beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang menempuh satu jalan yang dia mencari pada jalan tersebut ilmu, maka Allah Subhanahu wa taala akan jalankan dengannya, dibukakan jalan dari jalan-jalan surga. Dan sungguhnya malaikat meletakkan sayap-sayap mereka terhadap penuntut ilmu. Ridon bima yasna. Malaikat ridho terhadap apa yang dia perbuat dari menuntut ilmu tersebut. Dan sungguhnya orang yang berilmu akan memintakan ampunan kepadanya. Siapa yang di langit dan di bumi. Sampai ikan-ikan di dasar laut, di dasar air pun akan memohon ampun. Memintakan ampunan bagi orang-orang yang berilmu. Dan sungguhnya keutamaan orang yang berilmu di atas ahli ibadah seperti keutamaan bulan di bulan purnama atas seluruh bintang perbandingannya. Dan sungguhnya ulama, orang-orang yang berilmu adalah pewaris para nabi. Dan sungguhnya para nabi tidak mewariskan dinar dan tidak pula dirham. Hanya saja yang diwariskan oleh para nabi adalah ilmu. Maka siapa yang mengambilnya, mengambil warisan tersebut, maka dia telah mengambil bahagian yang sangat besar. Wa fi Tirmidzi wa ghairihi min hadithi Abi Umamata radhiyallahu ta'ala anhu annahu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fadlul alimi 'alal 'abidi ka fadli 'ala adnakum, inna Allah azza wa jalla wa malaikatahu wa ahlas samawati wal ard hatta an-namla fi juhriha wa hatta al-hauta la yusalluna 'ala mu'allimin nasil khair. Diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan selainnya dari hadis Abi Umamah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, keutamaan orang-orang yang berilmu di atas ahli ibadah itu seperti keutamaanku ala adnakum, di atas orang-orang yang paling rendah di antara kalian. Dan sungguhnya Allah azza wa jalla dan malaikatnya dan penduduk langit dan bumi sampai semut yang ada di dalam lubangnya dan sampai ikan-ikan di lautan itu senantiasa bersalawat kepada orang-orang yang mengajarkan kepada manusia kebaikan. Maka kata beliau, fahadihin nususul matkuratu fiha bayanu manzilatil ilmi wa makanatihi wa idhamu sya'nihi wa ahammiyatuhu wa ma yatarattabu alaihi min athari hamidatin wa khisali karimatin fid dunya wal akhirah wa ma yantaju anhu min khudu'in wa inqiyadin li syar'illah wa id'ani wa imtithali li amrihi fal 'alimu arafa rabbahu wa arafa nabiyahu wa arafa awamirallahi wa hududahu wa mayyaza baina ma yuhibbuhu Allah wa yardahu wa baina ma yakrahuhu ya'bahu fa huwa ya'malu bi amrillahi fi ma ya'ti wa yadar hada in wuffiqa lil 'amali bima 'alima wa illa fa 'ilmuhu wa balun 'alayhi. Kata beliau, nas-nas yang disebutkan di sini dari ayat-ayat tadi dan hadis-hadis Nabi padanya penjelasan tentang kedudukan ilmu, ketinggian derajatnya, besarnya kedudukannya, besarnya kedudukan dan kepentingannya, pentingnya hal tersebut ilmu, dan apa-apa yang diperoleh atasnya dari pengaruh-pengaruh yang terpuji, perangai-perangai yang mulia di dunia dan di akhirat. Bagi penuntut ilmu, orang-orang yang mengajarkan ilmu, banyak keutamaan yang dia peroleh. Dan apa yang terlahir darinya, dari ketundukan terhadap syariat Allah, dia senantiasa tunduk melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Ahlul ilm. Fal alimu, maka orang yang berilmu itu, kata beliau, dia akan mengenal dengan baik siapa Rabb-nya. Dia akan mengenal nabinya. Dia akan mengenal mana perintah Allah Subhanahu wa taala, mana larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Dia bisa membedakan apa yang dicintai dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mana yang dibenci dan dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu orang berilmu paham tentang hal tersebut. Tentunya tidak didapatkan oleh selain mereka. Maka dia, orang-orang yang berilmu, itu akan mengamalkan, beramal dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala dari apa yang dia perintahkan. Dia akan meninggalkan apa yang dilarang. Ini, kalau orang yang berilmu tersebut diberi taufik untuk beramal. Kapan dia tidak beramal dengan ilmunya, maka itu bencana atasnya. Jadi sini penjelasan. Bagaimana? Utamaan. Ilmu di dalam kehidupan. Dan jelas di sini nampak. Orang yang berilmu, dia bisa beramal. Dengan amalan tersebut, bertambah keimannya. Semakin mengenal Rabb-nya, semakin bertambah keimanan. Semakin mengenal Nabi-Nya, semakin bertambah pembenarannya terhadap syariat. Seluruhnya itu sebab-sebab bertambah keimanan dengan melalui ilmu yang bermanfaat tersebut. Qala al-Ajurri fi muqaddimati kitabihi Akhlaqul Ulama. Inna Allah azza wa jalla taqaddasat asma'uhu ikhtassa min khalqihi man ahabba fahadahum lil iman. Thumma ikhtassa min sa'iril mu'minina man ahabba fatafaddala 'alayhim. فعلمهم الكتاب والحكمة وفقههم في الدين وعلمهم التأويل وفضلهم على سائر المؤمنين وذلك في كل زمان وأوان رفعهم بالعلم وزينهم بالحلم بهم يعرف الحلال من الحرام والحق من الباطل والضر من النافع والحسن من القبيح فضلهم فضلهم عظيم وخطرهم جزيل ورثة الأنبياء وقرة عين الأولياء الحيتان في البحار لهم تستغفر والملائكة بأجنحتها لهم تخضع والعلماء في القيامة بعد الأنبياء تشفع مجالسهم تفيد الحكمة وبأعمالهم ينزجر أهل الغفلة هم أفضل من العباد وأعلى درجة من الزهاد حياتهم غنيمة وموتهم مصيبة يذكرون الغافل ويعلمون الجاهل يذكرون الغافل ويعلمون الجاهل لا يتوقع لهم باثقة ولا يخاف منهم غائلة بحسن تعذيبهم يتنازع المطيعون وبجميل موعظتهم يرجع المقصرون جميع الخلق الى علمهم محتاج الى ان قال فهم سراج العباد ومنار البلاد وقوام الامه وينابئ الحكمه هم غيظ الشيطان بهم تحيا قلوب اهل الحق وتموت قلوب أهل الزيغ مثلهم في الأرض كمثل النجوم يهتدي بها أو يهتدى بها في ظلمات البر والبحر إذا انطمست النجوم تحيروا وإذا أسفر عنها الظلام أبصروا. Berkata Al-Imam Al-Ajurri pada muqaddimah kitab beliau Akhlaq Al-Ulama. Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla, Maha Suci nama-namanya, mengkhususkan dari makhluknya siapa yang dia cintai. Maka Allah berikan hidayah kepadanya kepada keimanan. Jadi seluruh makhluk, Allah yang diberi kekhususan. Orang-orang yang dicintai oleh Allah diberi hidayah kepada keimanan. Mau beriman. Thumma ikhtassa, kemudian Allah khususkan. Dari seluruh orang-orang mukmin, ya dari kalangan orang-orang mukmin, ada di antara mereka yang lebih khusus lagi. Diberi kekhususan khusus. Man ahabba, orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala cintai dari mereka, maka diberi kelebihan atas mereka. Allah ajarkan kepada mereka Alkitab wal hikmah. Diberi kefaqihan terhadap mereka terhadap agama. Diberi ilmu kepada mereka tentang ilmu ta'wil. Bagaimana menafsirkan Al-Quran? Bagaimana menafsirkan hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Allah berikan keutamaan terhadap mereka di atas orang-orang mukmin yang lain. Jadi seluruh makhluk, dari seluruh manusia, hanya sebahagian yang mendapatkan hidayah kepada keimanan. Orang-orang yang Allah khususkan. Dari seluruh orang-orang mukmin, hanya sebahagian dari mereka yang mendapatkan kekhususan, mendapatkan hidayah taufik untuk mempelajari ilmu dengan baik. Ini keutamaan. Keutamaan yang sangat besar. Dan itu terjadi pada setiap zaman. Di setiap waktu. Allah angkat mereka, derajat mereka dengan ilmu. Allah hiasi kehidupan mereka dengan kelembutan. Dengan mereka lah, dengan ahlul ilmu lah, manusia yang lainnya bisa mengenal mana yang halal dan mana yang haram. Dari mana kita bisa paham? Ini yang halal, ini yang haram? Dari ahlul ilmu. Dari orang-orang yang berilmu. Bisa dibedakan mana yang hak dan mana yang batil. Jadi bukan dari pikiran kita masing-masing. Bisa dibedakan. Mana yang berbahaya, mana yang bermanfaat. Mana yang baik, mana yang jelek. Keutamaan mereka sangat besar. Mereka ini pewaris para nabi. Dia adalah penyejuk mata para wali-wali Allah subhanahu wa ta'ala. Ikan-ikan di lautan, kata beliau, beristighfar kepada mereka. Malaikat meletakkan sayap-sayap mereka untuk para ahlul ilm. Dan ulama pada hari kiamat itu memberikan syafaat setelah para nabi memberi syafaat. Majelis-majelis mereka itu sangat bermanfaat, memberikan hikmah di dalamnya. Majelis-majelis ahlul ilm. Faedahnya sangat besar. Yudhakkiruna al-ghafil, ahlul ilmu yang memberi peringatan kepada orang-orang yang lalai. Yu'allimuna al-jahal, orang berilmu yang mengajarkan ilmu kepada orang-orang yang bodoh. Adab mereka yang baik. Itu yang senantiasa diperlomba orang-orang yang taat. Senantiasa berlomba ingin mencontoh mereka. Dan nasihat-nasihat mereka yang menjadikan kembali orang-orang yang dulunya muqassir, kurang memperhatikan agama, kurang memperhatikan ibadah dan yang lain. Dengan nasihat-nasihat mereka, orang-orang yang muqassir ini, yang kurang perhatian terhadap agama, mereka kembali ingin mempelajari agama. Seluruh makhluk sangat butuh terhadap ilmu mereka. Bagaimana keadaan ahlul ilm? Sampai ucapan beliau, maka mereka adalah cahaya bagi hamba, penerang bagi kehidupan hamba di muka bumi ini, ahlul ilm. Mereka ahlul ilm adalah cahaya untuk negeri. Dia adalah penegak umat. Dia menebarkan, menumbuhkan ilmu dan hikmah di tengah umat. Karena mereka lah syaitan marah. Jadi syaitan sangat marah kepada ahlul ilm. Dengan mereka, hidup hatinya ahlul haq. Dan mati hatinya orang-orang yang melenceng dari agama. Perumpamaan mereka di bumi, itu seperti perumpamaannya bintang di langit. Yang bintang tersebut dijadikan di daratan maupun di lautan. Bagaimana kalau waktu malam, orang yang kadang melihat bintang. Demikianlah ahlul ilm di dunia. Mereka menjadi kudwah. Dijadikan sebagai petunjuk. Kalau bintang itu hilang, apa yang terjadi? Orang-orang pun akan bingung untuk menentukan arah di kegelapan malam. Demikianlah kalau ulama hilang, umat akan bingung kemana dia harus melangkah. Demikianlah perumpamaan ahlul ilm. di kehidupan dunia ini kedudukan yang sangat tinggi. Tsumma saqa minan nususil kitab was sunnah wa aqwalu ahli ilmi ma yu'ayyidu ma dzakara. Kemudian Al-Imam Al-Ajuri dalam kitab beliau tersebut membawakan nas-nas dari Al-Qur'an dan sunnah dan ucapan ahlul ilm yang menguatkan apa yang telah beliau sebutkan. Fal ilmu lahu manzilatun aliyah wa makanatun samiqah wa min a'zami ma yubayyinu lana fadluhu wa idhamu sya'nihi qaulullahi ta'ala yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Maka ilmu itu adalah sesuatu yang mempunyai kedudukan yang sangat tinggi, tempat yang sangat mulia, dan dari perkara yang sangat besar, yang sangat nampak menjelaskan kepada kita tentang keutamaannya, tentang besarnya kedudukan ilmu tersebut dan ahlul ilm, apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala sebutkan ayat tadi, Allah mengangkat orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang mempunyai ilmu di atas beberapa derajat. Qila fi tafsiriha, dikatakan sebagian ulama menafsirkan ayat ini, yarfa'ullahu al-mu'min al-alim ala al-mu'min ghairil alim. Allah mengangkat orang beriman yang berilmu di atas orang beriman yang tidak berilmu. Wa rif'atud darajati tadullu ala al-fadl, dan diangkatnya di atas beberapa derajat itu menunjukkan keutamaan yang sangat besar. Sama-sama mukmin, tapi yang satunya mendalam keilmuannya, yang satunya tidak mendalam keilmuannya. Yang mendalam keilmuannya diangkat beberapa derajat. Idil muradu bihi kathratu thawabi wa biha tartafi'ud darajati wa rif'atuha tashmulu al-ma'nawiyya fid dunya bi ulul manzila wa husnis sayti wal hissiyya fil akhirah bi ulul manzila fil jannah. Karena yang diinginkan di sini dengannya diangkat beberapa derajat itu kasratus sawab biha, banyak pahala dengannya yang didapatkan oleh ahlul ilm, yang dengannya terangkatlah dia beberapa derajat. Dan di sini ini kita juga akan sebutkan nanti, di antara sebab dilipat gandakannya pahala itu kan kembali kepada orang yang beramal. Semakin baik keimanannya, semakin baik keilmuannya, semakin dilipat gandakan pahalanya. Dan itu ada pendalilan-pendalilan dari Al-Quran menunjukkan tentang hal tersebut. Jadi berbeda pahalanya. Sama-sama ibadahnya. Tapi yang satunya orang berilmu, satunya bukan orang berilmu. Beda pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Satunya orang baik keimanannya, satunya kurang bagus keimanannya. Beda pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun bentuk ibadahnya sama. Di sini disebutkan. Diangkat beberapa derajat yang diinginkan dengannya. Hal yang dia pernah, yang banyak dari amalannya tersebut. Maka semakin tinggilah derajatnya, kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan di sini kata beliau, ketinggian derajat di sini mencakup ketinggian derajat maknawiyah, artinya di dunia. Tinggi derajatnya di dunia. Tinggi kedudukannya di dunia. Orang menyebutnya selalu dengan kebaikan. Dan hissiyah. Di akhirat kelak. Jelas di akhirat. Tinggi kedudukannya di surga. Ini keutamaan ahlul ilm. Wakadhalika qaulullahi ta'ala wa qur rabbi zidni ilma. Demikian pula firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, katakan wahai Muhammad, wahai Rabbku, tambahkanlah untukku ilmu. Wa dalalatu hadhihi al-ayah fadlil ilmi dhahira. Sisi pendalilan dari ayat ini tentang keutamaan ilmu itu sangat nampak. Li'annallaha lam ya'mur nabiyyahu sallallahu alaihi wasallam bitalabil izdiyadi min syai'in illa minal ilmi lima yatarattabu alaihi min ziyadatil imani wasthabati alaihi. Jelas sisi pendalilan tentang keutamaan ilmu dalam ayat ini. Karena Allah subhanahu wa ta'ala tidaklah memerintah nabinya. Tidaklah menyuruh nabinya sallallahu alaihi wasallam untuk meminta tambahan dari sesuatu. Kecuali tambahan ilmu. Karena apa yang terikut di atasnya. Yang mengikuti ilmu, bertambah keimanan. Bertambah kekokohan di atas agama. Kata Imam Ibnu Qayyim, maka di sini menunjukkan bahwasanya siapa yang tidak diberi kefaqihan oleh Allah di dalam agamanya, maka tidak diinginkan dengannya kebaikan. Sebagaimana siapa yang Allah inginkan dengannya kebaikan, diberi kefaqihan terhadap agamanya. Jadi siapa yang diberi kefaqihan dalam agamanya, Allah inginkan dengannya kebaikan. Apabila yang diinginkan di sini, faqih terhadap agama yang mengharuskan adanya amalan. Adapun hanya sekedar ilmu, tapi tidak beramal, maka ini tidak menunjukkan bahwasanya orang tersebut faqih terhadap agamanya. Jadi dia punya ilmu tapi tidak beramal, berarti itu bukan orang faqih. Orang yang faqih terhadap ilmu, terhadap agama, itu diberi taufik berilmu, kemudian diamalkan ilmu tersebut. Siapa faqih terhadap agamanya, punya ilmu dan beramal, diinginkan dengannya kebaikan. Maka kefaqihan di sini menjadi syarat diinginkannya kebaikan baginya. Dan untuk yang pertama, yakunu mujiban wallahu a'lam. Jadi sini Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala juga menguatkan bahwa siapa yang diberi kefaqihan terhadap agama, berarti diinginkan kepadanya kebaikan. Dan sebaliknya, siapa yang tidak faqih terhadap agama, di dalam agama, berarti tidak diinginkan baginya kebaikan. Dan sekali lagi, saya ingatkan diri saya dan kepada kita seluruhnya. Ilmu itu harus dipelajari. Al-ilmu bit-ta'allum. Al-fiqhu bit-tafaqquh. Harus syahadah. Harus terus menerus. Walaupun hanya sedikit, terus menerus. Memperbaiki keilmuan kita. Wa qala Ibnu Hajar, wa mafhumul hadithi, anna man lam yatafaqqahu fid dini, ay lam yata'allam qawaid al-islami wa ma yattasilu biha min al-furu'i faqad harama al-khair. Li anna man lam ya'rif umura dinihi la yakunu faqihan wala talibun wala talibu fiqhin fayasihu ay yusufa bi annahu ma uridu bihi al-khair. Wa fi dhalika bayanun dhahirun lifadli al-ulama'i ala sa'iril nas wa lifadli at-tafaqquhi fid din ala sa'iril ulum. Ibn Hajar juga berkata, mafhum hadis, masih hadisnya Muawiyah, mayuridil lahu bi khairan yufaqihu fid din, berkata Ibn Hajar, pemahaman hadis ini bahwasanya siapa yang tidak faqih terhadap agamanya, ai maksudnya siapa yang tidak mempelajari kaidah-kaidah Islam dan apa yang bisa mengantarkan dengannya dari cabang-cabang agama, cabang-cabang keilmuan, maka sungguh dia telah diharamkan kebaikan baginya. Karena siapa yang tidak mengetahui perkara-perkara agamanya, layakunu faqihan, berarti dia bukan orang faqih. Dia bukan orang wala talibu fiqhin, bukan orang yang mencari fiqhi dalam agama. Maka benar untuk disifati orang yang tidak faqih terhadap agama, orang yang tidak mengenal urusan-urusan agamanya, itu benar untuk kita katakan kepadanya bahwa dia adalah orang yang tidak diinginkan kebaikan untuk. Maka di sini penjelasan, keterangan yang sangat nampak keutamaan ulama ahlul ilm di atas seluruh manusia dan keutamaan at-tafaqquh fid din terhadap ilmu-ilmu yang lainnya. Wa innama nalal ilma هذه المكانة العظيمة لأنه وسيلة لأعظم الغايات وهي عبادة الله تعالى وحده لا شريك له والقيام بتوحيده على وجه المطلوب. Dan hal ini, kenapa ilmu, ahlul ilm, mendapatkan kedudukan yang tinggi ini? Karena ilmu itu adalah jalan untuk sampai kepada tujuan yang terbesar. Apa tujuan yang terbesar? Ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, tidak ada sekutu baginya. Tegak mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala dari segala sisi. Bagaimana kita bisa beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan baik? Kalau kita tidak punya ilmu. Bagaimana kita bisa mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala dengan benar? Kalau tidak punya ilmu. Karena itulah kata beliau, ilmu menduduki kedudukan yang sangat tinggi adalah sarana yang mengantar kita kepada tujuan yang termulia, yang terbesar. Yaitu, ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Fal ilmu laisa maqsudan lidatihi. Nah, perhatikan hal ini. Ini juga perkara yang sangat penting. Yang banyak dari kita lalai terhadap hal ini. Fal ilmu laisa maqsudan lidatihi wa innama huwa maqsudun li ghairihi wa huwa al-amal. Fa kullu ilmin syar'iyyin fatulibas syar'u lahu innama yakunu haitsu huwa wasilatun ila at-ta'abbudi bihi lillahi ta'ala la min jihatin ukhra. Maka ilmu itu, dia bukan yang diinginkan pada zatnya. Hanya saja, dia yang diinginkan adalah untuk selainnya. Dan dia yang diinginkan itu adalah amalan. Jadi sebenarnya, yang paling dituntut di sini adalah amalan. Tetapi untuk sampai kepada amalan, harus punya ilmu. Jadi bukan, asalnya bukan ilmunya yang diinginkan. Tapi amalan, karena memang kita dicipta untuk beribadah. Tetapi untuk sampai kepada ibadah yang besar ini, tidak boleh tidak, harus dengan ilmu. Ini harus penekanan bahwa, jangan berhenti hanya sekedar menuntut ilmu. Sekedar punya ilmu berhenti, tidak. Karena bukan itu tujuannya. Tapi tujuannya adalah untuk beramal. Di sini juga memberi pelajaran kepada kita. Dan ini telah kita sampaikan. Memperbaiki niat ketika belajar, ketika menuntut ilmu. Bahwa saya belajar, saya menuntut ilmu pertama ingin mengangkat kebodohan dari saya. Diri saya. Mengangkat kebodohan dari orang lain. Mengajarkan kepada orang lain. Dan juga saya belajar untuk beramal. Dan ini yang paling penting. Kita ingin beribadah kepada Allah. Dengan baik, dengan benar. Harus punya ilmu. Harus punya ilmu. Maka setiap ilmu syar'i yang dituntut dalam syariat untuk dipelajari, yaitu wasilah yang mengantar kepada peribadatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala semata, bukan dari sisi yang lainnya. Dan ini banyak hal-hal yang menunjukkan tentang hal tersebut. Ini insyaallah ta'ala kita akan sampaikan pada pertemuan yang akan datang. Bahwasanya ilmu itu bukan maksudan lidati. Bukan itu yang puncak tujuannya. Tapi puncak tujuannya adalah ibadah, al-amal. Dan ini banyak dalil-dalil menunjukkan tentang hal ini yang akan disebutkan oleh penulis hafidhahullahu ta'ala. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan bisa bermanfaat. Sebagai kesimpulan, betapa besar kedudukan ilmu. Kedudukan ahlul ilm. Dan dia adalah sebab terbesar untuk bertambahnya keimanan kita. Karena semakin orang beramal, semakin bertambah keimanannya. Semakin orang mengenal Rabb-nya, semakin bertambah keimanannya. Semakin mengenal Rasulullah, semakin tanya kepada Rasulullah. semakin membenarkan Rasulullah, semakin mengikuti Rasulullah. Dan itu seluruhnya adalah sebab-sebab terbesar bertambahnya keimanan. Dan itu tidak diperoleh kecuali melalui jalur al-ilmu wa tafaqquh fiddin. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan bisa bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhir da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.